kalimat buat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى وعن جابر جابر بن سمرة قال رأيت ختما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام رواه مسلم. Dari sahabat Jabir bin Samurah yang mengatakan aku pernah melihat khotam khotam nubuah di antara ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam di badan beliau ada satu benda yang disebut dengan khatamun nubuwah. Tempel kenabian. Nah, khatamun nubuwah itu fi dhahri Rasulillah. Benda itu ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya ka'annahu baitatu hamam. Seakan-akan telur burung dara, sebesar telur burung dara. Jelaskan oleh Muslim. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, beliau menukil perkataan Qurtubi, hadis-hadis yang sahih sepakat bahasanya khatamun nubuwah, tempel kenabian itu adalah sesuatu yang menonjol, dan dia adalah ahmar, warnanya merah, posisinya indakat bil aisar, di pundak kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di punggung, namun dari punggung sisi kiri dekat pundak. Qadruhu, ukurannya jika mengkerut maka seukur telur burung dara, dan jika sedang membesar maka seukur tangan yang digenggam. Itu mikdar jam'il yad, sekedar tangan yang mengepal, telapak tangan yang mengepal. Para ulama mengatakan rahasia hal itu, kenapa posisinya kok di situ, kenapa khatamul anbiya, khatamun nubuwah ada di situ. Banyak ulama mengatakan anal qalba fi tilkal jihati, karena posisi kalbu itu ada di arah itu. Ada juga yang menjelaskan, yaitu As-Suhaili mengatakan posisi khatamun nubuwah itu ada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah seorang yang maksum dari waswas setan, dan posisi itu adalah maudhi', adalah tempat atau posisi menjadi pintu masuknya setan ke badan manusia. Demikian perkataan Suhaili, dan ini membutuhkan dalil. Ini perkataan perkara gaib. Maka di antara ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu benda di badan Nabi namanya khatamun nubuwah, stempel atau kenabian. Itu merupakan pertanda salah satu ciri fisik yang dimiliki oleh penutup para nabi atau penutup para nabi. Ibnu Katsir mengatakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya adalah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian di antara bentuk pemuliaan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala lahum untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ditutupnya para nabi dan rasul dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sempurnanya agama yang hanif, agama yang lurus ini, agama yang bertauhid ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam kitabnya, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah mutawatirah. Dalam hadis yang mutawatir, Nabi mengatakan anaula nabiyya ba'dahu, bahasanya tidak ada nabi setelah beliau. Maka hadis-hadis tentang nabi adalah nabi akhir zaman adalah hadis mutawatir. Ya'lamu, supaya manusia mengetahui bahasanya semua orang yang mengaku-ngaku hadzal maqam, berada dalam kedudukan ini, yaitu nabi mengaku-ngaku menjadi nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kadzdzab, maka dia adalah pembohong, afak pembohong, dajjal pembohong, dalun mudil, dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Meskipun orang yang mengaku-ngaku jadi nabi itu memiliki khurafat, memiliki hal-hal yang aneh, wasya'badza, dan memiliki hal-hal yang aneh seperti sulap, wa'atabi'an wa'i sihir, dan bisa mendatangkan, melakukan berbagai bentuk sihir, wa'atolasim, tolasim itu makna aslinya jimat, yang di situ ada huruf-huruf dan angka-angka yang tidak bisa terbaca, simbol-simbol yang tidak bisa terbaca itu disebut tolasim, yang biasanya ada pada jimat, ada rok-rok, nun-nun, tidak ada maknanya. Maka huruf yang tidak bisa, tidak ada maknanya semacam ini, ini disebut tolasim. Dia bisa memberikan berbagai bentuk jimat. Sallallahu alam siapa kata berikutnya ini, waniron dia. Fakuluham wahalun, maka ini semua meskipun bisa dan memiliki ini semua tetap mustahil. Mustahil ada nabi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wadulalun, ini adalah sebuah kesesatan menurut orang-orang yang berakal. Sebagaimana apa yang Allah berikan melalui tangan Al-Aswad Al-Unsi di Yaman dan Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Dua orang yang mengaku-ngaku jadi nabi ini minal ahwal fasidah, memiliki sifat-sifat yang rusak, wal aqwal al-baridah, dan perkataan-perkataan yang tidak mutu, sehingga semua orang yang punya akal, yang punya paham, semua orang yang masih bisa memahami perkataan dengan baik, wa ulil hijjah, dan orang yang masih punya akal, semuanya yakin bahasanya dua orang ini adalah, keduanya adalah pendusta dan keduanya adalah orang yang sesat, semoga Allah melaknat keduanya. Demikian pula kullu mudda'in, semua orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, seluruhnya adalah pendusta. Sampai akhirnya mereka ditutup, para pendusta ini akhirnya ditutup dengan datangnya Masih Ad-Dajjal, yang tidak lagi mengaku-ngaku jadi nabi namun mengaku-ngaku jadi Tuhan. Maka akan muncul silih berganti orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, dan terakhir nanti akan ditutup dengan Masih Ad-Dajjal yang mengaku-ngaku sebagai Rabb semesta alam. Maka masing-masing dari mereka-mereka para pembohong ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya minal umur, berbagai perkara yang para ulama dan orang-orang yang beriman bisa menyaksikan kedustaan ajaran yang dia bawa. Semua orang yang mengaku-ngaku jadi nabi dan jadi rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka punya sikap-sikap, punya hal-hal yang jika orang itu berpikir dengan baik akan mengetahui kalau dia adalah pembohong. Dan ini adalah di antara kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena sesungguhnya mereka para pembohong, orang-orang yang mengaku jadi nabi, bidarratul waqi', satu keniscayaan, satu tuntutan realita, bahasanya para pendusta yang mengaku jadi nabi itu tidak mungkin memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari hal yang mungkar ila ala sabil ittiqa', kecuali sekedar pura-pura. Atau karena mereka memiliki maqasid kepentingan-kepentingan yang lain di balik amar ma'ruf nahi mungkarnya. Karena sebenarnya mereka itu ada dalam puncak kebohongan, yaitu karena berani berbohong atas nama Allah. Tentu sangat mudah bagi mereka untuk berbohong atas nama manusia. Dan mereka itu mereka berada dalam puncak fujur, puncak kemaksiatan dalam perkataan dan perbuatan mereka. Maka kata Ibnu Katsir, orang yang ngaku-ngaku jadi nabi dan jadi rasul, tidak mungkin ada orang yang tulus berkeinginan untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kemungkaran. Tidak mungkin ada. Kalau ada seorang yang ngaku-ngaku jadi nabi dan rasul melakukan amar ma'ruf, maka pertama boleh jadi pura-pura, yang kedua amar ma'rufnya tersebut cuma dijadikan sebagai batu loncatan, cuma dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Karena mereka adalah orang-orang yang demikian lancang, demikian berani berdusta atas nama Allah. Mereka katakan saya adalah nabi utusan Allah. Maka mereka adalah orang yang berbelimbang dengan maksiat, bukan orang saleh, bukan orang yang sangat hobi dan gemar dengan keburukan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabiyukum ala man tanazzalu syayatin?" Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang mendapatkan wahyu dari setan, yang setan turun pada mereka untuk membisikkan sebagai hal yang dibisikkan. Karena zalu ala kulli afaqin. Maka setan itu turun memberikan wahyu dan bisikannya kepada semua orang yang suka berdusta. Ini ucapannya, asim dan gemar berbuat dosa. Ini perbuatannya. Siapa itu mantan azalu syaitin? Kul afakin asim. Kul afakin asim di sini dukun. Demikian juga termasuk kul afakin asim di sini adalah orang-orang yang mengaku-ngaku jadi nabi dan rasul. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan wahyu dari setan. Nah, orang yang mendapatkan wahyu dari setan, yang setan turun padanya memberikan bisikan dan wahyunya, kata Allah adalah afakin hati. Tidak ada orang yang baik. Jika kemudian mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk menolong orang, peduli dengan sesama, itu semua kedok. Jika ada dukun mengaku ingin bantu orang, ingin menyebarkan kebaikan, itu semua omong kosong. Karena Allah katakan afakin hati. Orang yang mendapatkan wahyu dari setan adalah orang yang gemar berdusta dan seorang yang gemar berbuat dosa. Maka jika mereka mengajak pada kebaikan, maka itu boleh jadi pura-pura yang pertama. Yang kedua adalah itu cuma sekedar wasilah, sekedar sarana untuk mewujudkan maksud-maksud yang mereka inginkan. Dan keadaan para nabi palsu ini berbeda dengan keadaan dan sifat para nabi yang benar-benar nabi alaihissalatu wassalam. Fa'inam fi ghayatis siddiqi, karena para nabi yang benar-benar nabi mereka adalah orang yang sangat jujur, wa rusdi, rusdi itu benarnya perbuatan, perbuatan yang terbimbing ilmu yang benar. Wal istiqomah, mereka adalah seorang istiqomah di atas jalan kebenaran, orang yang sangat adil dalam apa yang mereka katakan, apa yang mereka perintahkan, dan apa yang mereka larang. Ditambah mereka ini Allah kuatkan, Allah kuatkan dengan khawarij lil adad, sebagai kemampuan luar biasa, yaitu mukjizat. Dan Allah berikan pada mereka bukti-bukti yang nyata dan bukti-bukti yang zahirat, yang mencengangkan, yang membuat orang tercengang dan terkagum-kagum, yang menunjukkan kalau mereka adalah nabi utusan Allah. Fasallallahu wasallamu alaihim daiman mustamiran, maka semoga sanjungan Allah dan keselamatan Allah Allah berikan untuk mereka terus menerus selamanya, dan terus menerus selama ada langit dan bumi. Dan manusia telah membutuhkan diutusnya seorang nabi setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariat Muhammad sudah sempurna dan karena syariat Muhammad sudah memenuhi semua kebutuhan manusia. Jika demikian, karena syariat sudah sempurna, lalu apakah yang menuntut untuk diutusnya nabi yang baru setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jika syariat Muhammad sudah sempurna, maka kita tanyakan asa, misalnya boleh jadi Allah mengutus nabi, lalu untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi yang baru? Seandainya memang mungkin, dan ini tidak mungkin. Jika dia mengatakan karena umat manusia telah sedemikian rusak, maka upaya untuk memperbaiki umat manusia ini membutuhkan diutusnya nabi yang baru. Maka jawabannya, apakah diutusnya seorang nabi di dunia ini hanya semata-mata tujuannya untuk memperbaiki keadaan umat manusia, sehingga diutuslah seorang nabi di zaman ini dengan semata-mata tujuan ini? Maka yang benar, sesungguhnya nabi tidaklah diutus kecuali untuk diberi wahyu. Dan tidak ada kebutuhan untuk mendapatkan wahyu dari Allah kecuali supaya disampaikan risalah yang baru, yaitu syariat yang baru, atau disempurnakannya kerasulan atau syariat terdahulu, atau untuk membersihkan syariat terdahulu dari berbagai campuran berupa tahrif, penyelewengan, dan penggantian yang dilakukan oleh manusia. Falamma qadat kullu hadhil hajat, maka setelah terpenuhi semua kebutuhan ini, semua kebutuhan kepada wahyu ini semuanya telah terpenuhi dengan terjaganya Al-Quran dan terjaganya sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah sempurnanya agama di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka al-an, saat ini sudah tidak ada lagi kebutuhan pada datangnya para nabi. Yang dibutuhkan adalah al-muslihin, yang dibutuhkan cuma adalah para ulama yang memperbaiki keadaan umat. Sekian kutipan dari kitab Sharh Yasir dengan sedikit perubahan dari kitab Arab Al-Fatihiyah. Maka ini adalah tambahan penjelasan dalil akli untuk masalah Khatmul Anbiya. Nah, kalau dalil naklinya telah terbahas untuk mutawatir firman Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ini adalah pembahasan logika bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dan rasul terakhir. Yang dibahas untuk apa nabi yang baru, seandainya ada nabi yang baru diutus. Maka alasan yang diberikan, bagaimana diberikan oleh oleh orang-orang Ahmadiyah, ya, mereka beralasan karena umat ini rusak. Maka butuh nabi yang memperbaiki, ya, memperbaiki keadaan umat. Maka jawabannya, apakah nabi itu cuma diutus untuk memperbaiki keadaan umat? Tidak, bukan itu misi pokok nabi. Misi pokok nabi, nabi itu diutus untuk dapat wahyu. Kenapa? Karena manusia membutuhkan wahyu. Kenapa manusia membutuhkan wahyu? Yang pertama, ya, ditabligh risalah jadi tidak. Karena syariat terdahulu itu sudah tidak lagi relevan, sudah tidak lagi cocok. Karena itu, maka Allah utus seorang nabi untuk membawa syariat yang baru, yang murni baru, yang sama sekali berbeda dengan syariat yang ada terdahulu. Yang kedua, mengapa manusia membutuhkan wahyu dalam rangka untuk menyempurnakan syariat nabi atau rasul terdahulu? Masih relevan, namun ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Maka datanglah seorang nabi yang baru, tugas pokoknya adalah ini. Yang ketiga, untuk membersihkan syariat nabi terdahulu dari berbagai campuran, penyelewengan dan penggantian yang dilakukan oleh manusia. Ini fungsi pokok diutusnya nabi untuk mendapatkan wahyu. Kenapa? Karena manusia butuh wahyu. Kenapa manusia butuh wahyu? Karena tiga hal ini. Nah sekarang risalah telah sempurna, syariat telah sempurna, dan syariat telah memenuhi semua kebutuhan manusia, dan syariat Allah jamin terjaga. Maka sudah tidak ada lagi kebutuhan terhadap wahyu. Faqad a'lana Allah, dan Allah telah mengumumkan ditutupnya kenabian dan kerasulan dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Fa makana Muhammadun abba ahadin min rijalikum." Bukanlah Muhammad bapak laki-laki di antara kalian, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa min al-fati, dan satu hal yang aksiomatis, satu hal yang jelas yang tidak menerima penentangan, bahasanya terus menerusnya langgengnya Al-Qur'an. Yang Al-Quran ini memuat sebagai syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukumnya. Yang merupakan asas dari landasan dari apa yang menjadi kebutuhan manusia berkaitan dengan masalah hukum. Seluruhnya terjaga sebagaimana diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah terus menerusnya langgengnya sirah rasul dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan makna-makna Al-Qur'an. Semuanya hadis-hadis nabi tersebut adalah sahih, sabitah sahih. Maka terjaganya dua hal ini adalah bagikan terus menerus adanya diri rasul di tengah-tengah kita, seakan-akan beliau alaqi dan hayat, masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berselisih tentang sesuatu hal, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah maknanya adalah kembali kepada Al-Qur'an, dan kembali kepada Rasul setelah wafatnya Rasul maknanya adalah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal itu, maka dunia ini bihunnya tidak lagi membutuhkan diutusnya para nabi dan diutusnya para rasul, dan diperbaruhinya berbagai hukum syariat untuk manusia setelah datangnya Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kenapa? Karena seandainya Allah mengutus para rasul dan nabi setelah Muhammad, maka mereka tidak akan memperbarui satu pun, karena syariat telah sempurna dan terjaga. Dan mereka tidak akan menambahi ajaran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa dasar-dasar akidah ataupun masalah tasyri', masalah hukum. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agama ini dan telah melengkapkan syariat ini, sebagaimana firman-Nya: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kulengkapkan untuk kalian nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Adapun jika tujuan diutusnya para rasul adalah cuma sekedar menyebarkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak manusia kepada kerasulan dan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tugas para ulama kaum muslimin. Kewajiban para ulama untuk melaksanakan tugas mereka, yaitu tabligh dan dakwah, menyampaikan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Maka di sini kemudian disampaikan bahasanya tidak adalah kebutuhan manusia untuk datangnya rasul. Kenapa? Karena kaum muslimin memiliki dua hal yang semuanya terjamin, terjaga, terjamin otentik. Al-Quran terjamin otentik, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga terjaga. Siapa yang bikin hadis palsu maka ketahuan. Dan semuanya ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka abadinya dua hal ini, dan terjaganya dua hal ini dalam keadaan otentik, itu sama saja dengan bagikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dan tidak mungkin seorang rasul itu diutus rasul dan nabi, secara akal tidak mungkin diutus rasul dan nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syariat telah sempurna. Jika syariat telah sempurna, Quran dan sunnah telah terjaga, maka apa tugas mereka? Mereka tidak mungkin mengubah-ubah karena syariat telah sempurna. Mereka tidak mungkin menambahi karena syariat telah sempurna. Sehingga seandainya diutus oleh Nabi, diutus orang Nabi dan Rasul Islam Muhammad, tugasnya cuma ada satu kemungkinannya. Seandainya ada, dan ini tidak ada. Cuma tugasnya cuma satu, yaitu apa? Mendakwahkan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tugasnya dan fungsinya cuma itu, tidak perlu Nabi. Cukup dengan para ulama melaksanakan tugasnya, mereka mengajarkan di mana Quran, di mana hukum Quran dan Sunnah, mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, sudah, tidak perlu Nabi dan Rasul. Ini penjelasan logika tentang untuk menguatkan bahasanya umat Muhammad sudah tidak lagi membutuhkan datangnya Nabi dan Rasul yang baru. Dan dalil akli di sini adalah sekedar iktidad, sekedar menguatkan dalil nakli yang sudah, dalil Quran dan Sunnah yang telah dibahas. Kemudian faman ida'a ada makhluk minubuwa, oleh karena itu siapa yang mengklaim bahasanya kenabian belum tertutup setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau percaya dengan orang-orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, maka dia adalah murtadun an dinil Islam, murtad dari agama Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahasanya Ahmadiyah, Qadianiyah itu bukanlah termasuk dari 72 golongan kaum muslimin yang sesat. Namun di luar 72 golongan, alias golongan kafir, dan bukan bagian dari kaum muslimin. Oleh karena itu, maka para sahabat menetapkan, memvonis orang-orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diponis diridda, diponis sebagai orang yang murtad, dan mereka pun memerangi Nabi palsu tersebut dan para pengikutnya, dan para sahabat menamai mereka para pengikut Nabi palsu ini dengan orang-orang yang murtad. Jadilah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin sejak masa silam dan juga masa belakangan, yaitu masa berikutnya. Kemudian al-hikmah fi khatmi nubuwwati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hikmah ditutupnya kenabian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup kenabian, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia ila antakuma sa'ah, sampai terjadinya kiamat. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira berupa surga bagi orang yang beriman, wa nadhiran, dan kabar ancaman berupa neraka bagi orang kafir. Tentang makna kaffatan linnas, ada dua penjelasan ulama tentang makna kaffatan linnas. Pertama, kaffah di sini artinya semua, sebagaimana firman Allah, "Udkhulu fi silmi kaffah." Masuklah kalian ke dalam Islam secara total semuanya. Dan inilah makna ayat yang dan karenanya penulis meletakkan ayat ini di sini. Kemudian yang kedua, kaffah di sini dari kata-kata kaffah artinya menahan, sehingga maknanya adalah, dan tidak kami mengutusmu kecuali untuk sebagai fungsi untuk menahan manusia dari semua hal yang membahayakan mereka, dari hal-hal yang membahayakan mereka. Maka Nabi berdakwah mengingatkan pada tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi sampaikan pada umatnya agar umatnya melakukannya, dan tidak ada satupun keburukan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka kecuali Nabi juga menyampaikannya agar umatnya menjauhinya. Maka kalau berdasarkan makna yang kedua atau penafsiran yang kedua, maka ayat ini tidak ada hubungannya dengan khatmun nubuwah, tidak ada hubungannya dengan umum risalah, tidak ada hubungannya dengan kerasulan Nabi kita itu bersifat umum untuk seluruh manusia. Atau mungkin juga bisa demikian, namun linnas di sini alif lamnya dimaknai dengan seluruh manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ini jadikan dalil, ayat ini jadikan dalil para ulama bahwa Nabi adalah Nabi untuk seluruh manusia. Artinya seluruh manusia punya kewajiban untuk masuk Islam. Maka sungguh aneh menjadikan ayat ini sebagai dalil kebebasan beragama. Orang boleh milih agama semaunya. Bahkan ayatnya adalah dalil. Yang benar ayatnya dalil semua manusia wajib berislam. Tabaraka alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maksud zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, pada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dia menjadi nadhir, supaya dia menjadi nabi dan rasul lil'alamin, semesta alam, yaitu jin dan manusia. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul ya ayyuhan nas," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, aku ada utusan Allah untuk kalian semua." Maka jika kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum untuk seluruh manusia, maka haruslah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna dan syariat yang syamilah, syariat yang meliputi membahas semua aspek kehidupan. Yang lima solihil basar berkaitan dengan kepentingan manusia, sehingga manusia tidak membutuhkan syariat yang lain dan tidak perlu diutusnya nabi yang lain. Bagaimana firman Allah Ta'ala yang telah kita baca tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nikmat dalam ayat ini maknanya adalah nikmat agama, bukan nikmat fisik. Telah ku lengkapkan untuk kalian nikmatku, yaitu nikmat agama dengan sempurnanya Islam. Dengan sempurnanya Islam. Waraditulakumul Islam madina, dan aku telah rela Islam, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Kalimat aku rela Islam sebagai agama kalian, kata para ulama ahli tafsir, adalah ini adalah kalimat berita, namun maknanya perintah. Sehingga artinya adalah hendaklah kalian rela dan merasa puas, cukup dengan Islam sebagai agama kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah rela, telah ridha Islam jadi agama kalian. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', kata Allah, dan telah kami turunkan padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kitab yaitu Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu. Wa rahmatan wa busra lil muslimin, dan dia telah rahmat serta kabar gembira untuk kaum muslimin. Maka Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu, dan penjelasan Al-Qur'an itu ada dua macam. Ada penjelasan yang bersifat rinci, semacam penjelasan Al-Qur'an tentang masalah pembagian warisan. Dan ada penjelasan yang bersifat global, dengan Islam memberikan kaedah-kaedah, memberikan ada penjelasan Al-Qur'an ada dua macam, ada penjelasan rinci semacam pembagian harta warisan, dan ada penjelasan Al-Qur'an yang bersifat global, yaitu dengan memberikan kaedah-kaedah dasar. Dan jika kaedah ini ditaati dan diikuti, maka akan jelas. Di antara kaedah tersebut adalah kaedah kewajiban taat kepada Nabi. Maka ayat-ayat Al-Quran yang menentangkan taat kepada Nabi, ini adalah penjelasan. Maka ini adalah penjelasan tentang bagaimanakah tata cara sholat. Di Quran ada tata cara sholat, ada penjelasannya. Apa penjelasannya? Diperintahkan taat pada Nabi. Sudah taati Nabi, maka kita akan bisa sholat bagaimana Allah kehendaki. Jadi antaranya adalah kaidah tentang masalah bertanya kepada orang yang berilmu. Karena itu ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Syaikhul Taimin di Syarah As-Subha. Ada dialog antara seorang Nasrani dengan salah seorang kaum muslimin. Di situ Syaikhul Taimin tidak menyebutkan tokoh yang dimaksudkan, orang Islam yang dimaksudkan. Ada dialog antara seorang Nasrani dengan seorang ulama kaum muslimin, atau ya, seorang dai kaum muslimin. Muslim tidak menyebutkan nama orangnya, dan nama orang yang dimaksudkan adalah Muhammad Abduh Mesir. Pernah ada satu, itu diceritakan oleh Muslim yang diserah kasus subuh. Datang seorang Nasrani kepada orang ini dan mengatakan, kamu mengatakan bahwasanya kamu punya kitab suci, yang kitab sucimu tersebut menjelaskan segala sesuatu. Iya, betul. Apakah dalam Quran terdapat penjelasan tentang cara membuat roti? Ada. Bagaimana itu? Ayo, ikuti saya. Maka pergilah orang ini bersama Nasrani tadi ke tukang roti. Kemudian orang tadi bertanya, orang yang ditanya tadi kemudian bertanya kepada tukang roti, gimana cara buat roti itu? Kemudian tukang roti kemudian menjelaskan detail, kita bikin adonan sekian-sekian, ini tepungnya sekian, nah, perbandingannya dengan air sekian, macam-macam, akhirnya jadilah roti. Ini semua ada dalam Al-Quran? Tanya orang Nasrani. Iya ada. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Sudah telah dijelaskan. Saya pun mengamalkan ayat ini. Saya tanya kepada tentang masalah roti, saya enggak tahu masalah roti. Saya tanya kepada orang yang berilmu tentang roti. Maka Quran telah menjelaskan tentang cara membuat roti dengan memerintahkan orang untuk bertanya kepada orang yang pintar buat roti. Maka ini adalah penjelasan Al-Quran yang bersifat global. Maka ini maksud dengan Al-Quran adalah tibyanan li kulli syai, menjelaskan segala sesuatu dalam mencakup dua jenis penjelasan, penjelasan detail ataupun penjelasan global. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan benar. Benar-benar kami turunkan Al-Qur'an kepadamu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang Al-Qur'an tersebut membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan hakiman alaihi, dan Al-Qur'an itu adalah hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Artinya, manakah bagian dari kitab-kitab terdahulu yang masih asli dan manakah yang palsu, hakimnya adalah Al-Qur'an. Jika ada isi Taurat yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an memutuskan kalau ini palsu. Dan jika apa yang dikatakan oleh Taurat sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Quran, maka Al-Quran memutuskan ini asli. Wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran itu adalah hakim atas kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran itu adalah musaddiqan lima baina yadayhi, pembenar kitab-kitab terdahulu. Ya, makna musaddiqan telah kita jelaskan berulang kali, yaitu artinya kitab-kitab terdahulu telah mengatakan akan ada satu kitab yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, itu Al-Quran, dan itulah Al-Quran sebagaimana yang diberitakan oleh kitab-kitab terdahulu. Maka inilah yang dimaksud dengan musaddiqan lima baina yadayhi, sehingga terjemah yang tepat musaddiqan itu adalah bukti benarnya. Bukti benarnya pernyataan dan berita kitab-kitab terdahulu. Nah, tadi kita jumpai setelah Fauzan penulis mengutip buku dari Arab ala Qadianiyah. Tulisan siapa itu? Ternyata kita jumpai di sini. Qala Asy-Syaikh Abu Al-A'la Al-Mawdudi fi Raddi ala Al-Qadianiyah. Arab ala Qadianiyah yang tadi dikutip oleh penulis itu adalah tulisan Asy-Syaikh Abu Al-A'la Al-Mawdudi. Dia adalah tokoh ikhwan muslimin di Pakistan, pendiri Jamiat Al-Islami, partai politik Pakistan yang bernama Jamiat Al-Islami. Maka dari hal ini, maka dari kutipan Syaikh Al-Fauzan terhadap tulisan Abu Al-A'la Al-Mawdudi, maka ada beberapa pelajaran penting berkaitan dengan masalah dakwah. Pertama, di sini kita jumpai sikap yang pelajaran akhlak yang diberikan oleh penulis, yang diberikan oleh Syaikh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Maka faedah yang pertama adalah ihtiramul mukhalif. Ihtiramul mukhalif, menghormati orang yang boleh jadi kita katakan menyimpang, boleh jadi punya pemahaman yang menyimpang. Atau bukan, boleh jadi memang punya pemahaman yang menyimpang. Maka seorang yang memiliki pemahaman yang menyimpang itu bukan berarti harus tidak dihormati. Maka boleh saja, sebagaimana kita lihat di sini, Syaikhul Al-Fauzan menyebut beliau dengan asy-syekh, yang merupakan bentuk penghormatan. Ini tidak sebagaimana sikap yang dimiliki oleh banyak orang. Kalau sudah dinilai seorang itu statusnya adalah mukhalif, mukhalif an manhaj ahli sunnah, maka la yajuzu ihtiramuhu. Sebagian orang itu punya kaidah, kalau orang ini sudah kita tetapkan, sudah difonis sebagai mukhalif an manhaj ahli sunnah, ya, seorang itu adalah orang yang menyimpang, ya, menyelisih jalan ahli sunnah dalam beragama, mengambil jalan-jalan yang menyimpang semacam manhaj ikhwan muslimin dan yang lainnya, maka la yajuzu ihtiramuhu. Enggak boleh dimuliakan. Kalau nyebut orangnya langsung sebut namanya, enggak usah pakai ustaz-ustaz, enggak pakai ini. Itu kaidah banyak orang. Enggak boleh menghormatinya. Sebut namanya langsung. Ini sikap yang tidak benar. Boleh jadi orang tersebut mukhalif, menyimpang, dan dia memang seorang ustaz, ya, memanggilnya ustaz, menyebutnya ustaz fulan. Ini bukanlah satu hal yang cacat dalam manhaj, cacat dalam akidah. Dia memang orang yang berilmu, meskipun dia punya penyimpangan jalan dalam beragama, maka itu tidak menghalangi untuk memberikan penghormatan dengan melihat status dia sebagai seorang yang berilmu. Kita lihat di sini Syaikhul Al-Fauzan menyebut seorang tokoh ini ra'is min ru'asa ikhwan muslimin, gembong ini, ini gembongnya ikhwan muslimin di Pakistan. Namun meskipun demikian, beliau menyebutnya, memanggilnya dengan asy-syekh Abul A'la Al-Maududi. Kemudian pelajaran yang kedua dari apa yang dilakukan oleh Syaikhul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini adalah tolak ukur penilaian buku itu adalah isi buku, bukan penulisnya. Kalau memang sebuah buku itu adalah buku yang bermanfaat, maka itu buku yang bermanfaat, meskipun penulisnya tidak bermanfaat. Dia punya tulisan yang bagus, Abdul Alal Qadianiyah, tulisannya bagus, ya, tulisan bagus. Maka bukunya adalah buku yang bagus, buku yang layak untuk dikutip, buku yang layak untuk jadi rujukan dalam masa ini. Meskipun bukunya yang lain adalah buku yang tidak layak untuk jadi rujukan, buku yang menyimpang. Semacam bukunya Abul A'la Al-Maududi, Mabadi' Khamsah, Al-Mustalahat Al-Khams. Beliau punya buku-buku yang tidak layak untuk dibaca, namun juga punya karya yang bagus dalam masalah itu. Apalagi dia sejaman dengan Mirza dan menemui masa dengan Mirza Ghulam Ahmad, maka tulisannya tentang masalah Qadianiyah itu satu hal yang bagus. karena ditulis oleh orang yang hidup di zamannya Mirza Ghulam Ahmad. Dan tidak sebagaimana kaidah yang dianut oleh banyak orang. Kaidah yang dianut oleh sebagian orang, jika seorang itu sudah diponis, diputus, dia adalah mukhalif an manhaj ahlus sunnah, maka bakar semua bukunya. Itu kaidahnya demikian. Sehingga dia semua karyanya tidak ada satu pun yang manfaat, meskipun manfaat buat dinilai enggak manfaat. Kemudian yang ketiga, pelajaran pelajaran tentang masalah dakwah dari apa yang dilakukan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, menunjukkan jawaz naqli kalam al-mukhalif, bolehnya menukil perkataan orang yang nyimpang ketika dia punya perkataan yang hak, punya perkataan yang baik, punya perkataan yang benar, boleh dinukil. Maka nukilan dalam perkataan mukhalif itu pertama nukilan perkataan dari orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah, itu adalah sekedar menunjukkan kalau perkataan tersebut adalah perkataan yang benar. Dan ingat, itu tidaklah menunjukkan tasdiyah terhadap orangnya dan rekomendasi terhadap orangnya, dan bukan menunjukkan rekomendasi terhadap semua tulisannya, semua bukunya. Maka ketika seorang itu mengutip perkataan seseorang dari buku seseorang, ya cuma menunjukkan perkataan ini benar. Maka ada sebagian orang ketika ulama al-sunnah mengutip perkataan seorang yang menyimpang, maka dianggap ini adalah tazkiyah dan rekomendasi dari ulama al-sunnah tersebut untuk orang yang menyimpang tadi. Ini tidak benar. Ini cuma tazkiyah untuk tulisan itu saja, bukan tazkiyah pada semua tulisannya, apalagi dan tidak pula tazkiyah dan rekomendasi untuk orangnya. Sebagaimana sikap sebagian orang yang mengatakan jika ada seorang kok menukil perkataan mukhalif, maka tertuduhlah manhaj keahlusunahan orang tersebut, orang yang menukil tadi. Ini juga tidak benar. Maka ketika seorang penulis ahlusunah mengutip perkataan menyimpang, maka itu cuma tazkiyah untuk perkataan orang yang menyimpang, cuma tazkiyah untuk perkataannya. Dan berkaitan dengan masalah ini, ada dua sikap yang tidak benar. Sikap yang pertama adalah menjadikan kutipan itu sebagai tazkiyah atau semua tulisan, atau tazkiyah atau rekomendasi untuk orangnya. Ini sikap yang tidak benar. Sikap tidak benar yang kebalikannya adalah ketika ada seorang penulis ahli sunnah mengutip perkataan orang yang menyimpang, maka ini menjadikan cacat keahli sunnahan si penulis. Ini juga sikap yang tidak benar. Wah, ini terpuduhlah. Ini gimana ini manhajnya? Kok ngutip perkataan si pula? Tidak masalah. Kalau dia penulisnya adalah seorang ahli ilmu, orang-orang yang punya ilmu, yang bicara atas ilmu, yang menulis atas ilmu, yang mengutip juga dengan dasar ilmu, maka apa yang dilakukan tidak masalah. Dia tahu mana yang layak untuk dikutip dan mana yang tidak layak dan tidak cocok untuk dikutip. Maka menjadikan kutipan yang dilakukan oleh seorang penulis terhadap perkataan orang yang menyimpang sebagai tuduhan menyimpangnya penulis tersebut, ini satu hal yang tidak benar. Ada seorang menulis masalah akhlak, kemudian mengutip perkataan Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Wah, ini sufi ini. Jika dia adalah penulis al-sunnah, maka dia tetap al-sunnah. Adapun kutipannya, kenapa? Karena dia lihat ini perkataan yang bagus, ya, perkataan yang hak, kemudian dia kutip. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang keempat dari hal ini, sebagian orang karena khawatir dituduh, sebagian orang karena khawatir ketika dia mengutip perkataan orang yang menyimpang, itu khawatir mendapatkan tuduhan, Akhirnya dia kutip perkataan orang yang menyimpang, namun dia tidak menyebut nama siapa yang penulis aslinya dan dari buku mana dia mengambilnya. Padahal aslinya itu adalah perkataan mukhalif, perkataan orang yang menyimpang dari jalan ahli sunnah, namun dia tidak sebutkan nama orangnya, tidak sebutkan bukunya, ya. Sehingga dia nisbatkan perkataan tersebut sebagai perkataan dirinya. Kenapa? Karena khawatir dapat tuduhan. Makanya ada sikap yang tidak benar. Bagaimana dikatakan oleh para ulama, bahasanya min barakatil ilmi nisbatul qaul ila qailihi. Bahasanya di antara bentuk keberkahan ilmu adalah menisbatkan perkataan seseorang kepada orang yang mengatakannya. Kita tambahkan walau kana mukhalifan. Meskipun itu adalah orang yang menyimpang, yang punya penyimpangan. Adapun kemudian mengutip perkataan mukhalif yang bagus, kemudian dinisbatkan itu sebagai perkataan dirinya, seakan-akan itu adalah idenya, seakan-akan itu adalah faedah yang datang dari dirinya. Ini satu hal yang sikap yang tidak ilmiah. Syekh Abu A'la Al-Mawdudi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa nahnu idza tatabba'na, dan kami setelah kami menelusuri mengkaji Al-Quran buryata an-na'ruf al-asbab, dengan tujuan untuk mengetahui sebab-sebab yang karenanya nampaklah muncullah kebutuhan akan diutusnya seorang nabi di tengah-tengah satu umat di muka bumi ini, maka kami ketahui, maka kami simpulkan setelah mentelaah Al-Quran ada empat sebab dibutuhkannya pengutusan seorang nabi dan rasul. Yang pertama, umat atau bangsa tersebut belum pernah datang padanya seorang nabi dari Allah sebelum nabi ini. Tidak pula ajaran nabi-nabi yang diutus di umat yang lain sampai ke umat ini. Oleh karena itu perlu diutusnya seorang nabi di tengah-tengah umat ini. Yang kedua, di umat tersebut telah diutus seorang nabi sebelumnya, akan tapi karena ta'limuhu, ajaran beliau telah hapus atau telah dipermainkan oleh tangan-tangan manusia. Boleh jadi karena lupa dan boleh jadi karena sengaja mau menyelewengkan. Hatta lam ya'ud, sehingga sudah tidak lagi mungkin bagi manusia untuk mengikutinya secara sempurna dan benar. Lam ya'ud itu maknanya tidak lagi. Tidak lagi mungkin bagi manusia untuk mengikutinya dengan sempurna dan benar. Yang ketiga, telah diutus nabi sebelumnya di umat tersebut, akan tapi ajarannya maka natsaminatan liman ya'ti ba'dahu, namun ajarannya tidaklah meliputi umat manusia yang datang setelahnya, dan tidak pula wafiatan memenuhi tuntutan zaman kemudian. Fa'allahatil hajatu, maka terdapat kebutuhan yang mendesak untuk adanya tambahan nabi untuk menyempurnakan agama. Kemudian faktor yang keempat, telah diutus seorang nabi di tengah-tengah umat ini, akan tetapi terdapat kebutuhan yang menuntut untuk diutusnya nabi yang lain dalam rangka membenarkan nabi ini dan menguatkannya dan membantunya. Kemudian kata Syekh Abu A'la Al-Mawdudi, beliau katakan, kullu sababin min hadzal asbab, semua dari empat sebab ini telah hilang setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kebutuhan bagi umat Islam dan tidak pula bagi umat yang lain di alam ini untuk diutusnya seorang nabi yang baru setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah, Al-Qur'an sendiri telah telah menjelaskan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh manusia dan untuk menyebarkan hidayah untuk seluruh manusia. Allah berfirman, katakanlah wahai seluruh manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Demikian juga secara peradaban manusia di dunia ini menunjukkan anadzuruf fil alam, bahasanya situasi dan kondisi alam manusia tidaklah henti-henti atau selalu sejak diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak dulu hingga yang akan datang selalu muhayya atau selalu siap. Maksudnya mungkin dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampai di semua penjuru dari berbagai penjuru alam semesta dan sampai kepada semua bangsa dari berbagai bangsa yang ada di bumi ini. Oleh karena itu tidak ada kebutuhan, ya. Oleh karena tidak ada kebutuhan akan datangnya Nabi baru kepada, untuk satu bangsa dari bangsa-bangsa di dunia ini atau satu penjuru dari penjuru alam ini. Oleh karena itu hilanglah sebab yang pertama. Dan satu hal yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, demikian pula dikuatkan oleh Dzakhiratu Kutubul Hadis, perbendaharaan kitab-kitab hadis dan sirah, maka Al-Quran dan hadis menunjukkan bahasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu hidup dan terjaga dalam potretnya yang asli dan tidak dipermainkan oleh tangan manusia baik karena lupa ataupun sengaja untuk menyelewengkan atau mengganti. Adapun Alkitab yaitu Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an ini tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pengurangan, tidak pula mengalami penambahan di satu pun huruf-hurufnya. Dan tidak mungkin terjadi perubahan dan penambahan pada Al-Quran sampai kiamat terjadi. Adapun hidayah yang Nabi berikan kepada manusia dengan perkataan dan perbuatannya, yaitu maksudnya sunnah, yaitu hadis Nabi, maka kita jumpai asarnya, bekasnya, yaitu hadis-hadisnya. Sampai hari ini hayatan wa sunatan masih hidup, dalam artian masih terjaga. Maka seakan-akan kita berada di hadapan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ada di depan kita, tinggal dibaca. Maka dengan penjelasan ini hilanglah sebab yang kedua. Kemudian, di Al-Qur'an telah menegaskan bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama Muhammad atau agama Allah dengan perantaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu hilanglah sebab yang ketiga. Kemudian seandainya ada kebutuhan yang menuntut untuk diutusnya seorang Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan dan membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu Allah akan mengutusnya di zaman ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan sekarang Muhammad sudah meninggal, maka tidak mungkin, maka telah hilang sebab yang keempat. Fa ayu sababin khas, maka lalu karena sebab apakah setelah hilangnya empat sebab ini yang menuntut adanya seorang Nabi yang baru. Intaha al-maksud min kalami. Sekian kalimat yang ingin dikutip dari perkataan Abul A'la al-Maududi. Kemudian berkaitan dengan Abul A'la al-Maududi, maka ada pelajaran yang kelima yang bisa kita tambahkan, yaitu al-ikhbar, yaitu namanya memberitakan itu bukan berarti persetujuan. Nama dari Syekh Abul A'la al-Maududi ini bermasalah. Abul A'la ini bermasalah karena al-A'la itu Allah. Akan tetapi Ya, karena itu namanya. Ya, dikutip dengan namanya. Qala Abul A'la Al-Maududi. Tidak mungkin kita ubah. Ya. Dan ini tidak masalah. Karena sekedar memberitakan, sekedar menukil, memberitakan, maka itu bukan berarti takrir, bukan berarti persetujuan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada saat perang Hunain, wa ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Padahal nama Abdul Muttalib namanya bermasalah. Nama Muttalib bukanlah salah satu nama Allah. Maka Nabi mengatakan bahwasanya aku adalah anaknya Abdul Muttalib, cucunya Abdul Muttalib, itu bukan berarti persetujuan. Pernyataan bahasanya nama Abdul Muttalib adalah nama yang benar, nama yang tidak bermasalah. Namun ini sekedar al-ikhba, sekedar memberitakan, sekedar memberitakan, memberitakan kalau kakeknya namanya Abdul Muttalib, ya tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan kakek saya namanya Abdul Muttalib. Kalau nanti diubah, ya nanti bukan kakeknya, karena bukan itu nama kakeknya. Kalau nanti kemudian diganti dengan Abdul Rahman, ya bukan namanya kakek Nabi, bukan Abdul Rahman. Maka tidak memberitakan ini demikian itu bukan berarti tazkiyah atas nama. Maka sekedar memberitakan dan menukil itu bukan berarti persetujuan. Menukil nama itu bukan berarti persetujuan atas nama tersebut. Ya, saya pernah kebetulan buka-buka satu buku milik seseorang. Ya, saya tahu keluarganya, saya kenal orang ini. Dan di situ ditulisi dia menamakan dirinya Bulan bin Ah. Padahal Ah ini bukan nama bapaknya. Namun karena nama bapaknya itu toh kok Jawa sekali. Kemudian dia ganti dengan bin Abdullah. Padahal nama bapaknya bukan itu, nama bapaknya itu wong Jawa. Kemudian dia ganti bin Abdullah. Nah, ini apa? Ini bukan nama bapaknya ini. Mungkin yang kalau dimaksudkan Abdullah itu hamba Allah, ya, ya benar. Tapi kalau namanya Abdullah, wong ini bapaknya bukan namanya Abdullah. Maka ini bisa-bisa nanti termasuk bagi siapa yang mengaku-ngaku menisbatkan diri pada bukan bapaknya. Maka sekedar menceritakan, sekedar menukil nama itu bukan berarti meski ya persetujuan terhadap nama tersebut, namanya bermasalah. Bukan berarti persetujuan atas sebuah nama yang bermasalah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dulu sahabat memerangi Nabi palsu dan para pengikutnya, maka saat ini kita boleh memerangi Ahmadiyah dan pengikutnya dengan cara kekerasan. Boleh, namun dengan catatan dipimpin dan diperintahkan oleh penguasa. Karena ada kewenangan penguasa dan bukan hak ya, rakyat biasa. Bolehkah mengumumkan barang yang hilang dalam masjid? Contoh kalimatnya telah ditemukan sebuah dompet berisi uang dan sebagainya. Bagi yang merasa kehilangan harap menghubungi takmir masjid. Jawabnya boleh. Karena yang enggak boleh adalah orang yang kehilangan mengumumkan, siapa yang lihat barang saya? Nah, itu yang enggak diperbolehkan. Qadianiyah, Apa makna Qadianiyah? Ini diambil dari nama tempatnya Mirza Ghulam Ahmad Qadian. Qadian disebut Qadianiyah. Bolehkah menggunakan sifat Allah sebagai nama makhluk? Ya, di antara sifat Allah Rahmah, Rahmah artinya kasih sayang, kemudian seorang namanya Rahmah. Sebenarnya boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bagaimana menanggapi adanya film yang berjudul Kiamat tahun 2012 yang mau diputar di bioskop-bioskop? Siapa yang mempercayainya? Maka dia kafir. Siapa yang mempercayai kalau kiamat akan terjadi pada tahun 2012? Maka batal Islamnya, murtad kafir. Bolehkah sholat di belakang imam yang isbal? Sebenarnya boleh. Apakah sah sholat sholat imam yang isbal? Sebenarnya sah. Kemudian melakukan maksiat. Ada yang menunjukkan tidak sahnya sholat orang yang isbal adalah hadis yang lemah dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sampai makna hadis tersebut seandainya maknanya sahih, itu tidaklah menunjukkan tidak sahnya sholat orang yang isbal. Saya pernah diskusi dengan teman sekampus, intinya teman saya yang mengaku muslim tidak percaya atau menolak bahasanya selain muslim tidak percaya atau menolak bahwasanya selain muslim yang tidak berbuat syirik akan masuk surga. Dia tidak percaya atau menolak bahwasanya selain muslim yang tidak berbuat syirik akan masuk surga. Apa maksudnya? Dia tidak percaya atau menolak bahwasanya selain muslim yang tidak berbuat syirik akan masuk surga. Mungkin ini yang lebih jelas. Dia berkeyakinan semua agama itu bisa masuk surga. Apakah teman saya ini seorang murtad? Bagaimana cara untuk mendakwainya? Dia cuma sebagai maka orang ini adalah statusnya adalah orang yang mengaku muslim dan bukan muslim. Dia berkeyakinan semua agama itu bisa masuk surga. Ini adalah dan mintalah dia untuk pindah agama. Minta dia untuk pindah agama. Jika memang dia konsekuen, jika dia konsekuen mau pakai agama apapun orang itu masih masuk surga. Ya, kenapa kamu masih tetap utah dengan Islam? Ya, gantilah kapan? Ya, ganti agama yang lain. Boleh jadi malah itu malah lebih menguntungkan cara dunia. Jangan malah masuk Islam. Nah, kalau Islam ini haram dimakan, ini haram dimakan, ini tidak boleh. Kalau semua agama memasukkan orang ke dalam Islam, cari. Semua agama memasukkan orang ke dalam surga, carilah agama yang menguntungkan. Gitu. Kalau kamu kan dia memang konsekuen, carilah agama yang menguntungkan, yang aturannya tidak ribet, nah, aturannya enggak banyak, semuanya halal semua, mau babi boleh, mau ini boleh, nah, cari agama yang semacam itu. Kenapa kamu masih bertahan dalam Islam? Bagaimana hukumnya mengganti nama ketika seorang laki-laki sudah menikah? Tergantung namanya, apakah namanya adalah nama yang haram? Kalau namanya adalah nama yang haram, maka wajib menggantinya meskipun belum menikah. Misalnya namanya Wisnu. Wisnu ini Tohut. Wisnu itu nama berhala. Nama setan itu. Maka wajib ganti. Minimal ganti. Ya, kalau enggak bisa mengubah di akta dan yang lainnya, ya mengubah panggilan. Dan tidak menunggu harus nikah. Kalau memang namanya adalah nama yang wajib diubah. Nah, jika namanya adalah bukanlah nama yang haram yang wajib diganti, ya, maka menggantinya dengan yang lebih baik adalah satu hal yang baik jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Namun menurut saya ini satu hal yang sulit. Ya, di zaman ini satu hal yang sulit kalau sudah lanjut ke besar, ya, sudah dewasa. Nah, karena mengganti nama itu berkaitan dengan KTP, berkaitan dengan KTP mudah, ya. Atau keluarga mudah, ya. Berkaitan dengan akte, dengan ijazah itu. Sulit. Apa hikmah Allah mengutus Nabi dalam rangka membenarkan kitab sebelumnya? Padahal Allah sanggup untuk menyempurnakan agama dari Nabi yang pertama. Contohnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu datang untuk menyempurnakan syariat Taurat. Kenapa? Karena ada beberapa hukum Taurat yang sudah tidak lagi cocok di zaman Isa. Yang dulu haram di zaman Musa, kemudian dinilai dihukumi halal di zaman Isa karena dianggap tidak sudah tidak lagi relevan. Di antara hikmahnya adalah demikian. Apakah dibenarkan menafsirkan majaz yang terdapat dalam Al-Quran? Bolehkah mengambil contoh-contoh dari Al-Quran untuk menjelaskan beberapa bentuk balaghah, isti'arah, majaz, mursal, dan yang lainnya? Jika boleh, adakah batasan-batasannya? Jawabannya, batasannya asalkan majaz tersebut tidak untuk nama dan sifat Allah. Nah, asalkan tidak untuk nama dan sifat Allah, maka boleh mengambil Al-Quran sebagai contoh bentuk-bentuk majaz dan bentuk-bentuk yang lain dari ilmu balaghah. Bolehkah seorang laki-laki memberi hadiah cincin emas kepada wanita yang telah dia lamar? Jawabannya boleh. Namun perlu diketahui itu statusnya cuma sekedar hadiah, tidak menghilangkan kewajiban mahar. Kalau statusnya hadiah, ya maka hadiah. Dan ingat, ini statusnya baru dilamar. Faktanya tak, akhirnya bubar. Jadi harus siap untuk siap. Karena dia telah dihadiahkan, berarti menjadi milik orang yang diberi hadiah. Bolehkah membayar uang iuran untuk korban di sekolah-sekolah? Apakah termasuk korban? Tidak sah sebagai korban. Kalau diharuskan, maka boleh bayar. Tapi kalau punya pilihan, ya, pilihan untuk tidak bayar dan statusnya mau korban, saya sarankan untuk tidak bayar. Tapi kalau harus, ya, dicap sebagai anak nakal kalau tidak bayar, maka yang bayar saja, niatkan untuk infak. Bagaimana sikap atau kepatuhan kepada pemimpin, ketua RT, sedangkan dia nyata-nyata buka praktek susuk penglaris? Dia ditaati dalam aturan yang ada maksiat. Tamu satu kali 24 jam dilaporkan Pak RT, ya. Ya, dilaporkan Pak, ini saya punya tamu yang nginap. Adapun buka praktek penglarisannya yang tidak dicontoh, namun aturannya yang tidak bermasalah, aturan yang baik untuk kemaslahatan, maka tetap ditaati. Apa hukumnya membaca doa-doa yang hadisnya dhaif di Sunan Muslim? Maka yang hadisnya dhaif di Sunan Muslim, maka penulis telah mengatakan di awal kitab, maksudnya beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang menurut dia adalah hadis-hadis yang sahih, hadis yang sahih ataupun hasan. Dan ini tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat. Tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat. Ada ulama yang mendhaifkan satu atau dua hadis yang ada di Sunan Muslim yang menurut penulis adalah hasan atau sahih karena bersandar pada penilaian sebagian ulama. Maka mengamalkannya adalah maka jika seorang tersebut punya kemampuan dalam masalah ilmu hadis dan dia telah melakukan perbandingan dan dia lebih yakin kepada ulama yang mendhaifkan, ya jangan diamalkan. Namun jika orang tersebut tidak punya kemampuan untuk masalah ini, kemudian dia bersandar dengan perkataan penulis Sunan Muslim yang mengatakan bahasanya semua hadis yang dia bawakan adalah hadis yang sahih atau hasan, maka mengamalkannya tidak masalah untuk orang ini. Di kampus saya punya teman kelompok. Suatu saat salah satu teman saya ulang tahun, seluruh anggota kelompok sepakat untuk membelikannya hadiah. Berarti termasuk penanya. Seluruh anggota kelompok sepakat. Berarti termasuk penanya. Kecuali juga pertanyaannya, seluruh anggota kelompok sepakat untuk memberikan hadiah kecuali saya. Nah, berarti ada yang tidak sepakat. Di mana setiap anggota kelompok menyumbang untuk membelinya. Bagaimanakah sikap saya? Apakah saya terhitung berhutang jika tidak atau belum membayar patungan? Apa saya harus menolaknya? Sikap yang tepat adalah sampaikan apa yang menjadi prinsip. Sampaikan apa menjadi keyakinan kita. Kalau ngasih hadiah, saya tidak masalah. Tapi kalau ngasih hadiahnya harus berkaitan dengan masalah ulang tahun, nah saya tidak setuju. Saya tidak setuju, saya tak ngasih hadiah lain kali waktu. Saya mau ngasih hadiah namun di lain waktu, ya, maka saya tidak ikut urunan. Saya janji untuk ngasih hadiah, namun tidak dalam rangka ulang tahun. Kalau dalam rangka ulang tahun, silakan kalian mengumpulkan uang, patungan, beli hadiah. Namun kalau saya, nanti saya tak ngasih hadiah di lain kesempatan. Sudah 2 bulan saya tidak lagi sholat subuh di masjid yang biasa saya sholat. Saya lebih memilih sholat subuh yang saya yakini sudah tepat waktu. Bagaimanakah sebaiknya? Benarkah yang saya lakukan? Jadi ini tidak benar. Yang benar menurut pihak yang menyalahkan waktu subuh yang ada, ya, sikap yang benar adalah tetap ke masjid, ya, sholat bersama kaum muslimin, kemudian mengulang sholat di waktu yang diyakini. Boleh jadi sendiri, boleh jadi dengan teman yang lain, boleh jadi di masjid, boleh jadi di kamar ataupun di rumah. Apakah sat dewa termasuk nama yang haram? Ini tokoh wayang. Ya, maka dilihat kalau dia adalah tokoh jahat, kalau dia tokoh jahat maka tidak selayaknya bernama dengan namanya. Bagaimana dengan nama dewi atau dewa? Ada yang menyebutkan itu panggilan Tuhan di luar Israel. Jika tidak ada makna, dewa kecuali kecuali sesembahan. Kalau dewi, kayaknya memiliki beberapa makna. Tidak tunggal maknanya adalah berhala, sembahan selain Allah. Maka jika maknanya makna yang ganda dan dimaksudkan salah satu maknanya yang baik, maka tidak masalah. Tapi jika maknanya dalam makna tunggal, tidak ada maknanya kecuali Tauhud, kecuali nama dan sebutan untuk berhala kesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh. Buku halal dan haram dari Yusuf Qardawi, apakah termasuk buku yang bermanfaat? Buku Yusuf Qardawi halal dan haram itu saya alfan punya takhid khusus, punya buku khusus mentakhid halal dan haram, judulnya Ghoyatul Maram, ditakhidil ahaditsil halal wal haram. Dan di sana beliau memberikan kritik, dan di banyak tempat beliau memberikan kritik untuk beberapa poin-poin atau sebagian masalah fikih. Namun di buku ini sebenarnya juga punya beberapa penyimpangan dalam masalah akidah. Maka orang yang mau membacanya, maka saya nasihatkan untuk membacanya dengan pembandingnya dengan membaca Ghoyatul Maram di takhid ahadits halal wal haram. Demikian juga dengan sambil juga membaca bantahan Syaikh Fauzan untuk buku ini, untuk beberapa tempat, beberapa poin buku ini. Dan sebagainya masalah fikih yang ijtihadiyah, namun ada beberapa masalah yang cukup krusial, ada yang cukup mendasar dan cukup gawat yang ditulis oleh Yusuf Qardawi di bukunya ini. Maka siapa yang punya kebutuhan atau untuk membaca buku ini, maka adalah dia membacanya dengan membaca dua buku lain sebagai pembanding. Atau hukum membunuh nyamuk dengan rakit listrik padahal matinya dengan cara terbakar. Nampaknya ini bukan mati dengan terbakar, namun mati dengan terkena listrik. Adapun terbakar itu adalah dampaknya. Bagaimana orang mati kesetrum itu karena kena kesetrumnya, adapun kemudian gosong karena dampaknya. Dan Syaikhul Utsaimin punya fatwa tentang masalah ini, dan itu bolehkan membunuh nyamuk dengan rakyat listrik. Apa hukum memasukkan uang ke dalam kotak infak saat sholat Jumat? Kalau saat sholat Jumat gak mungkin. Mana waktu saat sholat Jumat waktu takbiratul ihram memasukkan uang di kotak infak? Kalau mungkin maka saat sholat Jumat ini mungkin yang dimaksudkan makna zahirnya adalah saat sholat, itu tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, makna yang lain kita takwil. Saat sholat Jumat di sini bisa jadi saat prosesi sholat Jumat, dalam artian saat di masjid di hari Jumat. Kalau itu yang dimaksudkan, maka apa? Jika itu sebelum khutbah, maka tidak masalah. Jika itu sebelum khutbah, maka itu tidak masalah. Yang jadi masalah jika itu pada saat khutbah. Nah, kalau pada saat khutbah, nah ini yang bermasalah. Maka karena itu hendaknya kita sarankan pada pihak masjid, kalau kita bisa mengasih masukan dan saran untuk mengubah bentuknya. Beberapa saat, 5 menit sebelum khutbah itu sudah diedarkan, 5 atau waktu yang lain, atau cuma dibiarkan saja dan jamaah diumumkan untuk mengisi kotak infak di tempat-tempat yang disediakan, karena kotak infak tidak diedarkan. Hukum bekerja pada pabrik perusahaan koran, misal KR atau Jawa. Maka melihat karena pekerjaannya, melihat dia bagian apa. Jika dia di bagian yang yang tidak bermasalah, makanya tidak masalah. Tapi kalau dia di bagian iklan dan menerima iklan hukum, nah ini masalah. Tapi kalau dia di bagian mungkin masalah kesehatan, ada hubungan kesehatan atau yang lain, yang jelas perlu rincian dia berada di bagian mana. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.